Konsultasi Syariah. Ketika safar, lebih utama puasa atau tidak? Pertanyaan. Manakah yang lebih baik bagi musafir, berpuasa ataukah tidak berpuasa? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Mengenai hukum berpuasa ketika safar, bisa kita rinci sebagai berikut. Kondisi pertama, jika puasa ketika safar menyebabkan musafir merasa berat, maka tidak berpuasa lebih dianjurkan. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan safar. Tiba-tiba beliau melihat ada sekelompok orang berkerumun, di tengahnya ada satu orang yang dipayungi dengan baju karena kepanasan. "Ada apa ini?" tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Dia sedang berpuasa," jawab mereka. Kemudian beliau bersabda, "Laisa minal birri as-saumu fis safar," yang artinya bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Hadis riwayat Bukhari. Termasuk juga ketika puasa membuat dirinya tidak bisa melakukan kegiatan secara normal, sehingga dia lebih membutuhkan bantuan orang lain. Dalam kondisi ini, lebih dianjurkan tidak berpuasa. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, "Kami pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling bisa berteduh adalah orang yang punya banyak kain. Mereka berteduh dengan kain. Mereka yang puasa tidak bisa melakukan apapun. Sementara mereka yang tidak puasa, mereka menggiring unta, melayani yang puasa, mengambilkan air, memasak, dan membuat tenda." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar, "Dhahabal muftiruna al-yawma bil ajr," yang artinya, "Hari ini yang tidak puasa memborong pahala." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Kondisi kedua, puasa yang dilakukan ketika safar tidak terlalu memberatkan, tidak menyebabkan jadi lemah, dan tidak mengganggu aktivitasnya. Untuk kondisi kedua ini, ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih afdol bagi musafir, tetap berpuasa ataukah tidak berpuasa? Pertama, puasa lebih afdol. Ini adalah pendapat jumhur ulama, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali. Ini berlaku selama mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa." Di penghujung ayat tentang puasa, Allah mengatakan, "Dan agar kalian sempurnakan bilangan berpuasa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Allah wajibkan orang mukmin untuk berpuasa dan Allah perintahkan agar dilaksanakan secara sempurna selama satu bulan. Ini menunjukkan bahwa mempertahankan puasa adalah azimah atau sesuai aturan, sementara tidak puasa adalah rukhsah atau keringanan keluar dari aturan. Dan mengambil azimah lebih afdol daripada mengambil rukhsah. Ibnu Rushd mengatakan, selama itu rukhsah, yang lebih afdol adalah tidak mengambil rukhsah. Dalil lain yang menunjukkan bahwa puasa lebih afdol adalah riwayat dari Abu Darda yang mengatakan, "Kami pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ketika cuaca sangat panas. Di antara kami tidak ada yang puasa selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Kedua, membatalkan puasa lebih afdol. Ini pendapat mazhab Hambali. Dalam kitab Al-Iqna' dinyatakan, musafir yang melakukan safar dekat dianjurkan untuk tidak puasa dan makruh berpuasa, meskipun tidak mengalami kesulitan. Ini adalah pendapat ulama Hambali dan yang ditegaskan Imam Ahmad. Baik dia mengalami masyakoh maupun tidak. Ini adalah pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, Sa'id bin Jubair, Asy-Sya'bi, dan Al-Auza'i, Al-Iqna'. Di antara dalil yang digunakan untuk mendukung pendapat ini adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal minal birri as-saumu fis safar," yang artinya bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Hadis riwayat Bukhari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mengambil rukhsah. Ketika ada orang yang kepanasan pada saat safar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, "Alaikum birukhsatillah alladzi rakhasallahu lakum," yang artinya kalian harus mengambil rukhsah Allah yang Allah berikan untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Tarjih, pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat pertama, berpuasa lebih afdal dengan alasan, pertama, anjuran mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa dipahami bagi mereka yang merasa berat ketika berpuasa. An-Nawawi mengatakan, hadis-hadis yang menunjukkan anjuran untuk tidak berpuasa dipahami bahwa itu berlaku bagi orang yang merasa berat ketika berpuasa. Di sebagian hadis, ada yang menegaskan demikian. Dan harus kita pahami demikian, agar bisa mengompromikan semua hadis. Dan itu lebih baik daripada mengambil sebagian hadis dan meninggalkan hadis yang lain. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Kedua, ketika Allah menjelaskan orang-orang yang mendapat udzur untuk tidak puasa, di antaranya musafir, selanjutnya Allah berfirman, yang artinya, dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Ketika awal-awal Allah mensyariatkan puasa, Allah membolehkan kaum muslimin untuk memilih antara puasa atau membayar fidyah, untuk melatih mereka berpuasa. Kemudian Allah menjelaskan puasa lebih baik bagi siapa yang ingin mendapat pahala lebih besar. Tafsir As-Sa'di. Musafir mendapat pilihan antara puasa dan tidak puasa ketika Ramadan karena uzur safarnya. Dengan analogi di atas, bagi musafir yang tidak keberatan puasa, maka puasa lebih baik baginya. Ketiga, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Melakukan amal selama Ramadan nilainya lebih utama. Sehingga jika dibandingkan mana yang lebih besar pahalanya, berpuasa di bulan Ramadan ataukah qada di luar Ramadan, tentu beramal di bulan Ramadan nilainya lebih mulia. Bagi musafir, selama dia mampu berpuasa Ramadan tanpa ada kesulitan, lebih dianjurkan untuk berpuasa agar mendapatkan berkah beramal selama Ramadan. Demikian, Allahu a'lam.